Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti fi syarh ala jurumiyah, silakan dibaca dulu hafalannya. Dari al-fa'il, ya. Atau babu marfu'atil asma, ya. Ya, silakan yang sudah siap hafalannya dibaca. Babu marfu'atil asma. Panjangan enggak? Nah, silakan. Ya. وخبروا Hindatu ya, siapa lagi? Silakan. Semampunya, dari mana sampai ke mana? Alladzi lam yusamma. Wa khabaruhu. Wa ismu kana. Al-Athfu. Ya. Terus babul fa'il. Huwa al-ismul marfu'u. Ya. Ala qismain. Ya. Nahu qawlika qawma zaidun wa qawma zaidani wa qawma zaiduna wa qawma rijalu وقامت وقامت الهندات وتقوم ال يا وقامت ال يا وقام أخوك رس وقام ويقوم غلامي. Wama Walmudmaru 12. Belum. Ya itu gampang, Pak. Dorobtu, dorobna, dorobta. Belum. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau nyoba? Alfi. Ya. Wahya al-fa'ilu wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Ya. Terus wal mubtada wal khabar. Wal mubtada wa khabaruhu. Wal mubtada wa khabaruhu. Ya. Ana wa akhawatiha wa khabaruna wa akhawatiha. Ya. Wahwa arba'atu asya'. Ya. An-na'tu wal 'atqu wal tawkilu wal badal. Ya, ahsan. Terus babul fa'ili. Babul fa'ili. Al-fa'ilu huwa ismul marfu'. Al-madhkuru masbuhu qablahu fi'lu. Ya, wahwa. Wahwa 'ala. Wahwa 'ala qismaini. Zahirin. Ya. Fadzahiru. Nahu qawlika. Qama Zaidun. Wa yaqumu. Zaidun. Qama Zaidani. Wa yaqumu Zaidani. Terus. Qama Zaiduna. Qama Zaiduna. Wa yaqumu Zaiduna. Mudah lah menghafalnya. Perhatikan aja. Mufrad, mufrad, mutsanna, mutsanna. Itu. Wa qama ar-rijalu. Terus wa yaqumu. Wa qamat hindun. Wa taqumu. Ya. Wa qamatil hindani. Wa taqumul hindani. Enggak ada hinduna. Waqamatil hindatu. Fi'lul madhi dulu. Waqamatil hindatu. Waqamatil hindatu. Mudhari'nya. Taqumul hindatu. Terus yang jamak taksirnya waqamatil hunudu. Waqamatil hunudu. Wa taqumul hunudu. Ya. Waqama akhuka. Wa yaqumu akhuka. Terus wa qama ulami. Ya. Wa yaqumu ulami. Wa ma ashbaha zalika. Ya, lancar akhirnya. Bagus, husnul khatimah. Yang mudmarnya belum? Itu mudmar gampang itu. Turabtu, turabna. Ada yang lain yang mustar? Sudah. Nah, ini contoh-contoh dari apa? Fa'il yang zahir. Zaidun contoh apa? Fa'il yang bentuknya isim mufrad. Rafa'nya dengan dhamma. Az-Zaidani fa'il yang bentuknya apa? Mutsanna rafa'nya dengan alif. Az-Zaidun fa'il marfu' rafa'nya dengan wawu jam'ul mutakhir salim. Ar-rijal marfu'nya dengan dhamma jamak taksir. Kemudian hindun mufrad ya dengan dhamma. Al-hindan mutsanna dengan alif. Kemudian al-hindat wa nafi salim dengan dhammah. Al-hunudu jamak taksir marfu dengan dhammah. Akhuka apa ini? Asmal khamsah min al asmal khamsah. Maka dia marfu dengan wawu. Kemudian contoh ghulami, ghulami marfu dengan dhammah apa? Ghulami muqaddarah. Ya, dengan dhammah muqaddarah. Adapun istilahnya adalah contoh-contoh fa'il yang berupa apa? Dhamair, dhamir-dhamir. Dorobtu, dorobna, dorobta. Ini penting. Anda harus hafalkan dengan mutkin. Ya, dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti. Dan dikiaskan fi'il-fi'il yang lain. Ya, silakan. Dhahabtu, dhahabna, dhahabta, dan seterusnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Hah? Yaitu apa? Tentang naibul fa'il. Fahamkan fa'il apa fa'il Abu Alfi? Al-ismul marfu' al-madhkuru qablahu fi'luh. Itu harus diingat-ingat terus, penting. Fa'il adalah al-ismul marfu al-madhkuru qablahu fi'luh. Isim marfu mengeluarkan apa? Al-ismul marfu mengeluarkan apa? Yang mansub dan majrur. Fa'il enggak datang dalam keadaan apa? Mansub dan majrur. Ya, meskipun ada fa'il mansub dan majrur cuma sedikit. Nah, itu belum saatnya dijelaskan di sini. Iya. Sedikit umumnya yang namanya fa'il ya marfu. Iya. Marfu bisa dari lafadznya kelihatan ada tanda rofaknya, bisa juga pada mahalnya rofak, itu ya. Marfu mencakupi ya marfu istilahnya dengan harokat atau dengan alamah yang dhahirah, bisa juga pada mahalnya rofak. Ya. Seperti kalau fa'ilnya isim-isim isyarah itu kan bukan marfu tapi fi mahalli rofin. Qama hadza ar-rajul, hadza fa'il fi mahalli rofin. Ya. Jadi yang namanya fa'il adalah al-ismul marfu, keluar darinya apa? Yang mansub dan yang majrur. Al-madhkuru qablahu fi'luh, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ini untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan Zaidun qama. Apa yang disebutkan dulu isimnya, baru apa setelah itu? Fi'ilnya. Maka pada contoh Zaidun qama, Zaidun bukan fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya datang setelahnya. Paham ini? Ya, tapi ketika itu Zaidun qoma Zaid mubtada, qomanya khobar, fa'ilnya qoma dhamir mustatir di situ huwa, kembalinya sama kepada Zaid juga. Sebelum kita masuk ke pembahasan naibul fa'il, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan fa'il yang sudah kita lewatkan definisinya dan juga pembagiannya. Ada fa'il yang apa? Dhahir. Ya, fa'il yang dhahir sudah kita lewatkan, tanda rafa'nya berbeda-beda. Ya, ada juga fa'il yang berupa dhamair, dhamir-dhamir. Kalau fa'il bentuknya dhamir, maka tidak dikatakan marfu, tapi fi mahalli apa? Raf'in fa'il. Dharabtu, dharabna dan seterusnya. Ada 12 ya kan? Fa'il yang bentuknya dhamir. Dan sudah kita lewatkan dhamirnya, kadang dhamir apa? Bariz, ya kan? Dhamir bariz tampak dharabtu, dharabna, dharabti, kadang apa? Mustatir seperti pada dharaba. Dan dorobat, pada dorobat huwa, ya, pada dorobat apa? Hiya. Ah itu, ya. Oh ya, PR. Ya, jazakallahu khairan, diingatkan PR-nya. Apa PR-nya? Oh ya, menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, ya. Apa yang pertama PR-nya? Aku memberi kepada Zaid sebuah mobil. Coba Pak Adon, aku memberi kepada Zaid sebuah mobil. Aku memberi kepada Zaid mobil sebuah mobil. Aku yang mana? Aku memberi. Gimana? Aku memberi. Memberi apa? A'ta. Kalau aku yang memberi apa? A'ta itu. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari u'ti. Ya, a'ta yu'ti, a'ta fi'ilun madinya, yu'ti fi'il mudhari'nya. Kalau disandarkan kepada anak, kalau fi'il madhi maka a'taitu. Kalau fi'il mudhari u'ti. Ya, silakan lanjutkan. A'taitu atau u'ti silakan. Nah, kalau u'ti berarti mau ngasih ya, mau ngasih. Kalau a'taitu sudah dikasih. Ya. Ya terserah. Kita contoh saja. U'ti Zaidan sayyaratan. Ya. Aku memberikan kepada Zaid sebuah mobil. Ya. Kalau fi'il madhinya apa? A'taitu Zaidan sayyaratan. Hah? Pakai? Contohnya apa? Enggak perlu. Enggak perlu pakai ilah karena a'taitu adalah di antara fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Kepada dua maf'ul. A'taitu Zaidan. Ya, ta'nya a'taitu itu ta'nya fa'il, Zaidan maf'ul bih yang pertama dari a'ta, sayyaratan maf'ul bih yang kedua dari apa? A'ta. Jadi di antara fi'il ada yang karakternya dia butuh kepada dua maf'ul. Seperti a'ta, ya, kasa, sebagai kasa itu Zaidan thauban, aku mengenakan kepada Zaid pakaian. Manaha. Ya, dan yang lainnya masih banyak. Maf'ul bih yang kedua. Apa? Saya tergantung nih ya, kalau memang mobilnya yang dikasih mobil yang sudah ma'ruf, mobil yang sudah sering saya pakai gitu, sudah diketahui oleh mukhatab, ya as-sayyarata. Tapi kalau mutlak mobilnya asal mobil, sayyaratan. Gitu. Ya, kalau yang dimaksud aku berikan mobil itu yang sudah ma'ruf indal mukhatab, di sisi yang diajak bicara, maka kasih al atau tu zaidan as-sayyarata, boleh sayyaratan boleh. Tergantung niatnya, mobilnya tertentu atau belum gitu kan. Ya. Kemudian apa yang kedua? Apa apa yang aku apa? Kalian berdua berpuasa. Iya, Pak Panur, kan sudah siap nih. Kalian berdua berpuasa di hari Senin Kamis fil mudhari ya? Yang kita mau kan kemarin fil mudhari maudhin atau bebas? Dua-duanya ya. Iya. Antuma sum qayyumtum sumtum. Nah, antuma sumtum ya. Yaumal itsnain wal khamis ya, antuma sumtuma gitu kan. Antuma sumtuma, kalian berdua berpuasa, telah berpuasa di hari apa? Senin dan Kamis. Sekarang fi'il mudhari'nya antuma tasu tasu antuma. Nah, antuma tasumani yauma al-itsnain wal khamis. Iya. Tu'radul a'mal katanya. Amalan-amalan itu dihadapkan kepada Allah. Iya, yauma itsnain wa khamis. Iya. Di hari apa? Senin dan Khamis. Fayaghfirullahu liman la yusyriku billahi syai'a, maka diampuni ketika itu orang-orang yang tidak berbuat syirik ya kepada Allah dengan satu kesyirikan pun. Ya, illa rajulan, kecuali seorang yang bainahu wa bainakhihi syahna, ya, antara dia dengan temannya ada permusuhan. Maka dikatakan ya, unduru, tunda dulu untuk ini orang ini hatta yastolihan, sehingga dia akur kembali ya, baru dicatat untuk dia apa kebaikan. Kemudian ketiga apa? Kaum muslimin mereka berhaji ya, Bu Alfi. Kaum muslimin mereka berhaji ke ya, so al muslimuna yuhajjuna ila al-baiti al-haram. Bagus. Al-muslimuna ya yahujjuna, bukan yuhajjun, ya hajja yahujju. Al-muslimuna yahujjuna ila al-bait, ya ila al-baiti al-haram. Di sini mana fa'ilnya yahujjun, Abu Alfi? Yahujjun fa'ilnya mana? Al-muslimuna yahujjun. Wah, tadi sudah dilewatkan yang namanya fa'il datangnya setelah fi'il. Al-muslimuna sebelum fi'il. Berarti fa'ilnya mana ya hujun? Mana fa'ilnya? Wawu. Wawu itu fa'ilnya ya hujun. Dhamir wawu itu fa'ilnya dia, ya kan? An hajja ya hujju. Kalau ya hujju itu huwa. Kalau dua orang huma ya hujjani. Kalau hum ya hujjuna, wawu itulah fa'ilnya. Al-muslimuna ya hujjun. Fa'ilnya ya hujjun, wawu itu. Adapun nunnya tanda rofa, ya kan? Karena dia minal af'alil khamsah, minal afalil khamsah. Kemudian yang keempat apa? Bunuhlah cicak itu wahai Zaid. Ah ya, beri ya. Uqtul al-wazaghata ya Zaidu. Ya, uqtul, bunuhlah ya al-wazaghah, cicak ya wahai Zaid. Ya, kalau kita bisa membunuhnya dengan sekali pukul, maka pahalanya 100. Kalau kurang dari itu, berkurang dan berkurang. Ia disebutkan ilahnya innahu kana yanfukhu ala Ibrahim. Dalam sebuah hadis ia disebutkan, karena dulu cicak ini termasuk binatang yang ketika Nabi Ibrahim dibakar itu termasuk yang meniup apinya. Ya, termasuk yang meniup apinya, sehingga karena zalim anak keturunannya terkena imbasnya. Ya. Nabi dibakar ikut meniup. Iya, cicak ini ya termasuk juga tokek di dalamnya. Ya. Yang lain berupaya ikut memadamkan, ini apa? Meniup, ya. Terus masih ada satu lagi ya? Apa? Apa? Ambil atas itu wahai Hindun. Ambil atas itu ya, Buzrah. Ambil atas itu wahai Hindun. Khudhi al-hakibata ya Hindu. Ya, khudhi al-hakibata ya Hindu. Mana fa'ilnya khudhi? Fa'ilnya Ya, ya. Jadi yang namanya fi'il, baik itu fi'ilun madin atau fi'ilun mudhari atau fi'ilu amr, ya ada fa'ilnya. Ingat, yang namanya fa'il datang setelah apa? Fi'il. Itu. Kalau fi'il madhi ya jelas fa'ilnya tadi daraba huwa. Ya. Daraba huma, darabuhum, darabat hiya. Apa lagi? Darabata huma muannats ya. Darabna hunna. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya fi'il mudhari'nya. Bagaimana? Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, dan seterusnya. Fil amarnya juga ada fa'ilnya, idrib. Huwa ditakdirkan wajib. Kalau untuk dua orang yang diperintah, muncul dhamirnya idriba, idribu. Iya. Masih ingat di mana saja tempat-tempat fa'il yang berupa dhamir itu wajib disembunyikan? Coba sebutkan, siapa yang masih ingat? Di mana fa'il itu wajib mustatir, di mana wa fa'il itu mustatir? Apa? Kita bagi dua dulu ya. Berarti yang mustatir ada dua ya kan? Fa'il itu mustatir ada dua. Yang pertama apa? Wujubul istitar, wajib mustatir. Yang kedua ya jawazul istitar. Ya, wajib istitar di mana? Di mana fa'il wajib mustatir? Pertama pada fi'il amr untuk satu orang laki-laki, idrib, ijlis, enggak boleh dimunculkan fa'ilnya, misalkan anta. Kalau ada idrib anta, anta bukan fa'il. Taukid itu hanya taukid. Ya, fa'ilnya ngumpet, enggak bisa apa muncul. Nah, itu yang pertama ketika datang pada fi'il amr untuk seorang laki-laki, maka fa'ilnya harus disembunyikan, idrib, ijlis, qum, sum dan seterusnya. Kemudian yang kedua di mana yang wajib? Pada fi'il mudhari yang awalnya hamzah, adribu, anak, wajib disembunyikan. Kemudian fi'il mudhari awalnya nahnu, yang awalnya nun, nadribu, wajib juga apa? Disembunyikan. Tiga ya. Ya, kemudian yang kedua mustatir jawazan. Di mana mustatir jawazan terjadi? Masih ada apa lagi? Ha, dorobat? Itu mustatir jawazan itu. Yang jawazan apa? Untuk huwa dan hiya itu mustatir apa? Jawazan. Seperti doroba, Muhammadun doroba kalban, Muhammadun doroba kalban, Muhammad memukul atau telah memukul apa? Anjing. Mana fa'ilnya doroba? Ya bukan Muhammad, tapi domir yang umpet pada doroba, huwa takdirnya. Jangan untuk mengatakan Muhammad itu fa'ilnya, bukan, mubtada dia. Kenapa? Ya karena yang namanya fa'il datang setelah apa? Fi'il. Karena Hindun dorobat kalban, torobat, mana fa'ilnya? Mustatir, tersembunyi, jawazan. Takdirnya apa? Hiya. Bukan Hindun fa'ilnya. Meskipun ya secara mana kembali kepada Hindun juga, cuma aturan i'rabnya tadi seperti itu. Siapa yang masih ingat apa bedanya dhamir yang apa? Mustatir wujuban dengan mustatir jawazan? Apa bedanya mustatir wujuban dengan mustatir jawazan? Kalau mustatir jawazan, ya posisi dhamir tadi bisa diganti dengan isim dhahir. Contoh ya, Muhammadun doroba kalban, Muhammadun doroba kalban. Pada doroba ada huwa kan. Ini doroba bisa diganti dengan apa? Isim dhahir, Muhammadun doroba abuhu kalban. Bisa kan? Muhammadun doroba abuhu. Ya fa'ilnya abuhu jadinya. Hindun dorobat kalban, Hindun dorobat ummuha, misalkan kalban. Tuh. Adapun yang mustatir wujuban, ya maka posisinya tidak bisa diganti dengan apa? Isim dhahir. Ya itu. Seperti misalkan idrib Zaidun, ya enggak bisa. Zaidunnya apa? Sebagai fa'ilnya idrib enggak bisa. Ya diingat-ingat ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya itu naibul fa'il. Naib itu isim fa'il bentuknya dalam sharaf apa? Isim fa'il dari naba yanubu yang maknanya menggantikan. Naba yanubu menggantikan. Kalau naib apa? Yang menggantikan. Kalau antum yang selama ini Pak Naib, Naib itu apa sih? Abu Alfi langsung bereaksi nih kalau ada gini. Beliau tidak kuat untuk menjawabnya, Abu Alfi nih. Naib itu apa, Pak Abu Alfi? Yang dipahami Abu Alfi, Naib itu hanya itulah gitulah. Antum tanya sendiri aja nanti setelah ini daras, beliau ilmunya mungkin. Ya, naib itu secara bahasa tadi pengganti, ya pengganti. Al fa'il pengganti dari fa'il, yaitu apanya menggantikan dari fa'il. Tentunya pengganti fa'il ini muncul ketika fa'ilnya dibuang, ketika apa fa'ilnya tidak disebutkan. Dan fa'il itu enggak disebutkan karena banyak tujuan, tujuannya banyak. Bisa karena memang sudah diketahui fa'ilnya sehingga dibuang fa'ilnya, seperti khuliqal insanu apa? Dhaifa. Khuliqal insanu dhaifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Enggak disebut kenapa, sudah maklum. Ya khuliqal insanu apa? Dhaifa. Ya. Kadang di apa ya, dibuang untuk sajak. Sajak tuh akhirnya biar sama akhir-akhir katanya gitu. Ya, misalnya man tobat sariratuhu humidat siratuhu gitu. Man tobat sariratuhu, man tobat sariratuhu, siapa yang baik hatinya, humidat, maka akan dipuji siratuhu, sirahnya, perjalanannya, biografinya. Humidat, dibuang ya agar ha-ha semua kan. Man tobat sariratuhu, ha. Humidat apa? Siratuhu gitu. Tujuan yang lain, di antara tujuan yang lain ya, di antara pembuangan fa'il ini pembahasan balaghah. Balaghah ya adalah karena untuk misalkan apa? Enggak diketahui memang pelakunya. Seperti suriqa ya al-mata'u, barang-barang itu dicuri. Kenapa enggak disebutkan siapa pencuri? Enggak tahu. Ya kan suriqa apa? Al-mata'u, dicuri barang-barang itu. Atau bisa jadi dibuang juga fa'il karena memang kalau dikasih tahu fa'ilnya, ini takutnya ini wah dipukulin ini pelakunya, kasihan. Seperti kalau dikatakan duriba Zaid, Zaid dipukul. Enggak disebutkan siapa pelakunya, takutnya kalau dikasih tahu yang mukulnya sudah bonyok gitu sama teman-temannya Zaid. Ya. Paham ini? Ya. Atau karena dibuang juga apa tujuannya, ada yang lain banyak lah, banyak lah. Masih ada yang lainnya gimana? Tak tak diban. Contohnya? Iya, di antaranya ta'adub ya, ta'adub ya. Ta'adub itu dalam rangka beradab. Beradab seperti ucapan jin, ya, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, kata para jin yang beriman ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran di Masjid Al-Jin oleh Rasulullah SAW, wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida, apakah kejelekan yang dikehendaki. Kejelekan yang dikehendaki, siapa yang menghendakinya? Allah juga. Semua yang terjadi, baik sesuatu yang bermaslahat, baik ataupun yang buruk, semuanya dengan takdir dari Allah. Cuma enggak disebutkan di sini pelakunya oleh apa? Jin. Wa anna la nadri, dan kami tidak tahu, asyarrun urida, apakah kejelekan yang diinginkan. Tapi ketika kebaikan disebutkan fa'ilnya Allah, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabbnya menghendaki untuk mereka kebaikan. Ya karena memang yang namanya apa? Asyar itu ya tidak boleh dinisbahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat-syaratnya. Ya. Wal khair, ya kebaikan itu usnida ilallah, disandarkan kepada Allah. Adapun kejelekan tidak disandarkan secara mutlak kepada Allah. Karena Allah itu meskipun Allah takdirkan kejelekan, tapi enggak ada kejelekan yang murni. Sampai pun Allah ciptakan iblis, itu tidak murni kejelekan yang muncul, tapi di balik itu ada hikmah, ya kan? Ada hikmah muncul dari sebab adanya iblis, para wali Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin yang mereka apa? Menjadi musuh-musuh bagi iblis, selamat dari godaan dan bujukan iblis. Ya kalau enggak ada iblis, enggak ada syaitan, enggak ada bujukan, rayuan ya orang-orang atau makhluk-makhluk jahat, yang enggak ada para wali-wali Allah, iya kan? Iya. Ya, baik kita lanjutkan. Itu di antara tujuannya apa? Dibuang apa? Dibuangnya fa'il. Dibuangnya apa? Fa'il kadang untuk meringkas saja, untuk meringkas kadang gitu. Qala al-musannif rahimahullah, berkata babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Bab maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Yes. Bab apa? Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa enggak disebutkan? Tadi di antara aghradnya, tujuannya sudah kita lewatkan, paham? Ya itu. Samma itu ya, samma yusammi. Samma ada alifnya ya. Yusammi. maknanya menamai. Sama yusami. Yusami fil mudhari'nya ya. Yusami. Ya. Sama yusami fil amrnya sami, namailah. Ya. Sami. Ini yusama. Mabni majhulnya apa? Sama sumia ya, dinamai. Ya, kalau fil mudhari'nya apa? Yusama, ya kan? Yusama. Nah, dinamai. Kali ini menamai. Mabni majhulnya kan awalnya di dhammah, sebelum akhirnya di fathah, ya kan? Yusamma. Karena di sini apa dijazmkan dengan lam, maka dibuang alifnya kan? Lam yusamma. Ya majzum itu. Yusamma majzum, tanda jazmnya membuang apa? Alif. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Apa itu? Ya naibul fa'il atau nama lainnya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh. Wa huwa al-ismul marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Naibul fa'il atau al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh adalah al-ismul marfu', isim yang marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Ya, isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Isim marfu' yang apa? Tidak disebutkan bersamanya apa? Fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya yang digunakan adalah fi'lun madin, ya, maka harus diubah. Harus diubah apa? Diubah. Jadi ketika dibuang fa'ilnya, maka naibul fa'il ini, maf'ul ini menggantikan posisi fa'il. Ah, ketika itu bentukan fi'ilnya harus diubah. Fa in kana al-fi'lu madiyan, kalau fi'ilnya fi'lun madin, maka cara mengubahnya adalah dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf awal fi'lun madinya di dhammah wa kusira dan di kasrah ma qabla akhirih, di kasrah huruf sebelum huruf akhirnya. Seperti daraba ini bentuknya apa? Ma'lum dia, bentuknya mabni ma'lum, mabni lil ma'lum. Kalau dibentuk lil majhul untuk naibul fa'il jadi apa? Duriba. Akroma memuliakan, bagaimana mabni majhulnya? Ukrima. Qatala, bagaimana cara mabni majhulkannya? Qutila. Yang qutila salah. Qutila, udah lewat itu di pelajaran sorof. Istaghfara, meminta ampun, dimintai ampun. Jadi apa? Ustughfira. Itu ya. Paham ini caranya? Ya, kalau filun madhi seperti itu, awalnya di dhamma sebelum akhirnya di kasrah. Ya. Madda. Mudda. Ya, asli mudida. Cuma ada idgham jadi mudda. Paham ini? Ya. Mudin wa in kana mudhari'an, kalau fi'lnya fi'l mudhari', ya, maka dhamma awaluhu, huruf awalnya di dhamma, sama berarti ya. Wa futiha, ini bedanya. Wa futiha ma qabla akhirih, di fathah huruf yang sebelum akhirnya, yadribu, awalnya di dhammah yu, sebelum akhirnya di fathah yudrabu, yajlisu yujlasu, yukrimu yukramu, yuqatilu yuqatalu, yamuddu yumaddu, yusammi yusamma, yastaghfiru yustaghfaru, ya, yasilu yusalu, ya, yakulu yukalu, gitu ya. Awalnya di dhamma sebelum akhirnya di fathah. Ini sudah antum lewatkan ini apa pelajarannya di sorof itu. Pokoknya kalau antum sudah tahu satu kaidah, praktekkan, perbanyak sudah, latihan latihan semua ilmu. Kalau seperti ini ya, insyaallah akan melekat ya. Seperti ilmu faraid juga yang sudah kita lewatkan itu ya. Sudah tahu keadaannya, latihan, bikin kasus sendiri, bikin, kerjakan lagi, kerjakan lagi. Jadi kata Al-Azhari ya, al-aqil, orang yang cerdas itu, az-zaki, dengan satu contoh bisa dia memahami seribu. Dengan satu keadaan, satu contoh, dia bisa apa memahami seribu yang lainnya. Tapi orang yang bodoh, bukan 100 contoh, belum paham juga. Belum paham juga. Haji ya hujju. Iya, haji ya hujju. Ya, ya sama madda ya muddu, haji ya hujju wa ya. Fa'ala yaf'ul wazannya. Baik, asyarhu syarah. Syarah itu bentukan apa? Ya, siapa yang bisa bentukan apa asyarah ini? Dalam sharaf bentukan apa? Syarah. Masdar syaraha yashrahu syarhan. Kalau bisa seperti itu. Jadi antum selain mengetahui i'rabnya, keadaan akhir-akhir apa kalimatnya, juga antum mengetahui bentukan-bentukan katanya. Iya, asyarhu. Kenapa dia asyarhu? Atau dalam sharaf dia bentukan apa? Masdar. Asyarhu kenapa di dhammah? Ini bahasanya nahu. Kalau asyarhu masdar, ini bahasanya apa? Sharaf. Kalau asyarhu marfu dengan dhammah, bahasanya apa? Nahu. Kenapa di dhammah? Iya. Asyarhu, ya, syarah. Khabar di mudhari yang mahdhufnya hadza asyarh, ini adalah penjelasannya gitu. Ba'da an faraghal musannifu rahimahullah minal fa'ili. Setelah, kalau kita perhatikan semua, ya sudah satu kalimat saja lama gitu. Ya. Ba'da an faraghal musannifu rahimahullah minal fa'ili syar'a fin na'ibi anil fa'ili. Setelah ya al-musannif selesai rampung minal fa'il, dari menjelaskan tentang fa'il, syara'a fi pasangannya itu, syara'a fi, maka beliau mulai ya membahas tentang an-naibi anil fa'il, mulai membahas tentang pengganti dari fa'il ya. Kenapa demikian? Li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili, ya karena hukumnya apa? Naibul fa'il sama dengan hukumnya fa'il, sehingga pantas kalau kiranya dalam pembahasan langsung diikutkan setelah fa'il. Li'anna hukmahu ka hukmil fa'ili fi wujuhin katsiratin, karena hukumnya apa? Naibul fa'il seperti hukumnya apa? Fa'il, dalam sisi-sisinya yang banyak. Banyak sisi kesamaannya antara apa? Naibul fa'il dengan fa'il. Ya, nanti akan kita lewatkan. Wa sammahu, dan al-musannif rahimahullah Ibnu Ajurrum menamai naibul fa'il dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ya, maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Ya. Dalam Alfiyah Ibnu Malik mengatakan yanubu an fi'lin, ya. Naibul fa'il berarti bahasanya. Ya. Al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Dan di sana ada istilah yang lain, tapi maksudnya sama. Ay lam yuzkar, apa maksudnya al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh? Ay lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi muqamahu. Yani maf'ul yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, karena maf'ul ini sudah menggantikan posisi fa'il. Ya. Yeah. Ini catatan kaki nomor satu itu ya. Idza ra'aita Zaidan yaqta'u husnan min syajaratin wa aradta an tukhbira 'an dhalik, jika engkau melihat Zaid sedang memetik atau memotong ranting dari pohon, wa aradta an tukhbira 'an dhalik, dan engkau ingin memberitakan hal itu, taqul, maka kamu katakan qata'a Zaidun al-ghusna, Zaid telah memotong ranting. Fa Zaidun, maka ketika itu Zaid sebagai fa'il, karena dia datang setelah fi'il yang ma'lum, qatu'a, marfu', al-ghusn maf'ul bih mansub. Wa amma idza lam ta'lam, adapun kalau engkau tidak tahu man qatu'a al-ghusn, siapa yang memetik ranting ini, iya, aw alimta, atau engkau tahu yang memetiknya siapa, walakin turidu dzikrahu, walakin la turidu dzikrahu li sabab, tapi engkau tidak ingin memberitakan siapa pelaku pemetikan tadi karena ada sebab tertentu, alasan tertentu, maka kamu katakan quti'a al-ghusnu, ranting itu dipetik. Fatahdhiful fa'il, engkau buang fa'ilnya, wa tad'u makanahu al-maf'ul, kemudian engkau letakkan pada tempatnya fa'il maf'ul bih. Wa yusamma, dan ia juga disebut dengan naib fa'il, dan wajib hukumnya rafa', seperti halnya apa? Fa'il. Baik, kita baca. Wa naibul fa'il, naibul fa'il ta'rifnya, ta'rifu definisinya. Ta'rif itu bentuk apa? Dalam sharaf masdar dari arrafa yu'arrifu ta'rifan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. ta'rifuhu, definisi dari fa'il, huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Fa'il adalah isim. Keluar apa dengan ini isim? Ya, fi'il dan huruf tidak bisa datang sebagai fa'il kecuali kalau dihikayatkan ya. Huwa al-ismul marfu', yaitu isim yang marfu', keluar darinya al-marfu' apa? Al-mansub dan al-majrur. Enggak. Kalau al-majzum keluar enggak? Enggak, itu bukan pembahasan apa? Isim. Khusus pada apa? Fi'il mudhari. Huwa al-ismul marfu', yaitu isim marfu' alladhi lam yuzkar ma'ahu fa'iluh. Isim marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Itu apa? Naibul fa'il. Misaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara contohnya adalah ucapan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas apa? Lima. Lima apa? Rukun ya. Buniyal islamu, buniyah dari bana. Dari apa? Bana. Apa artinya bana? Membangun. Dimabni majhulkan, maka huruf pertamanya di dhammah, sebelum akhirnya di kasrah, buni. Alifnya diganti menjadi ya, buniya. Untuk mencocokkan dengan kasrah, buniya. Tadi kan bana, alif kan dikembalikan ke ya. Karena sebelumnya kasrah kan buniya. Islam itu dibangun ala khamsin, di atas lima rukun. Ya. Yeah. Nah itu. Nah, i'rabnya bagaimana? Ya kita katakan dari i'rabnya buniya fi'lun madin. Fi'lun apa? Madin. Kalau mau dilengkapi silakan ya, mabni lil bagusnya apa? Mabni lil maf'ul saja gitu ya. Nah, kalau majhul kan seolah-olah enggak diketahui pelakunya, ya kan? Kita boleh katakan fi'lun madin mabni lil maf'ul, yang dibentuk untuk maf'ul, atau mughayyarus sighah. Mughayyarus sighah itu kayak gini. Mughayyarus sighah, yang sighahnya udah diubah. Mughayyaru ya mughayyaru as-sighah yang sighahnya sudah diubah dari bentuk apa? Maklumnya. Antum katakan fi'lun madin mughayyaru sighah, atau fi'lun madin mabni lil maf'ul, boleh. Kalaupun mabni majhul ya mungkin sudah istilah ya, silakan saja ya. Cuma kadang kurang tepatnya ketika fa'ilnya diketahui gitu kan. Kalau majhul kan memang enggak diketahui ya. Suriqa al-mata'. Suriqa al-mata', barang-barang itu dicuri. Yang nyuri siapa? Enggak tahu. Ah. Bisa dikatakan apa? Mabni majhul. Tapi kalau misalkan khuliqal insanu, manusia diciptakan, yang menciptakannya enggak majhul, jelas Allah. Ah itu makanya ahsan kalau antum pakai apa? Istilah yang lain. Ya, nanti al-islamu i'rabnya bagaimana? Naibul fa'il, bukan fa'il ya. Apa? Naibul fa'il, pengganti dari apa? Fa'il. Sama seperti fa'il. Naibul fa'il marfu', sebagaimana fa'il marfu'. Paham? Hukumnya naibul fa'il dengan fa'il sama, sama-sama marfu'. Naibul fa'il marfu' wa alamatu rafi'i apa? Dhammah, zahirun ala akhirih. Ya nanti insyaallah akan datang penyebutan tentang sisi kesamaan antara apa? Fa'il dengan naibul fa'il. Lihat i'rabnya, buniya fi'lun madin mughayyaru sighah. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'. Asluhu, asalnya sebelum diubah bentuk fi'ilnya, sebelum dibuang fa'ilnya adalah banallahu al-islam, Allah membangun Islam itu. Fa hudzifal fa'ilu wa huwa lafdzul jalalah lil ilmi bih. Maka dibuanglah fa'ilnya yaitu lafaz yang mulia Allah, lil ilmi bih, karena memang sudah diketahui fa'ilnya Allah jalla wa ala. Wa uqima al-maf'ulu, kemudian maf'ulnya yaitu al-islam diposisikan maqamah pada posisi fa'il. Fasara, maka jadilah al-islam yang tadinya mansub sebagai maf'ul marfu'an, berubah menjadi marfu'. Ba'da an kana mansuban, setelah sebelumnya mansub. Nah itu. Wa ghayyarat ma'ahu suratul fi'li, bersamaan dengan itu bentuk fi'ilnya diubah, maka jadilah buniyal islamu. Gitu ya. Sekarang nih antum coba bikin darabtu kalban. Darabtu kalban, aku memukul anjing. Dibuang fa'ilnya, maka apa yang antum harus lakukan? Taknya dibuang. Langkahnya dulu, darabtu kalban, dibuang taknya, maka kalban maf'ul yang tadi mansub menjadi apa? Marfu' kalbun. Bersama dengan itu fiilnya pun harus diubah bentuknya. Jadi duriba kalbun, anjing dipukul. Antum biaskan yang lainnya, silakan fiil-fiil yang lainnya. Fiil mudhara, fiil madh, enggak ada pada fiil apa? Amr, enggak ada ya. Fiil amr yang mabni lil majhul, adanya pada fiilun madhi dan fiilun mudhari saja ya. Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'a naibil fa'il, cara taghyir mengubah ya bentuk fi'il bersama naibul fa'il. Idza kana madhiyan yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih, kalau fi'ilnya adalah fi'lun madhi, fi'lun madhin, maka didamma awalnya dan dikasrah huruf sebelum akhirnya, duriba, kutiba, ukrima, usufira dan seterusnya. Sudah lewat belum pembahasannya dalam sharaf? Sudah, baca lagi itu, dengarkan lagi pelajarannya. Jadi satu kaidah antum terapkan dengan banyak baca kitab. Gak paham gak apa-apa, saya baca kitab 5 lembar yang paham baru satu baris sudah gak apa-apa. Nanti kan antum mufradatnya dapat, terbiasa juga buka kamus cepet gitu loh. Ya. Itu untuk pemula mungkin untuk apa ya, bisa menerjemahkan dengan baik belum, tapi setidaknya kan dia terbiasa muka kamu cepat, mufradatnya nambah gitu kan. Meskipun pas merangkai sulit, ini apa ya maksudnya ya, ya insya Allah dengan berjalannya waktu dikit demi dikit maka insya Allah akan berkembang pemahamannya. Kemudian idza kana mudhari'an yudhammu awwaluhu wa yaftahu ma qabla akhir, kalau fiilnya mudhari', maka cara mengubahnya adalah mendhammah awalnya dan menfathah huruf sebelum apa? Huruf akhirnya. Yudrabu, yuktabu, yukramu dan seterusnya. Ya, kalau qada apa? Mabni majhulnya qada. Qudiya. Yaqdi mudhari'nya jadi apa? Yuqda. Ya apa? Yuqda. Ya. Sa'a yas'iya, yus'a, ya seandainya bisa dibikin darinya. Ya. Raja apa? Roja, rujia, yarju, yurja. Sudah bolak-balik gitu aja. Aqsamu naibil fa'il, macam-macam naibul fa'il. Di sini enggak disebutkannya. Ya. Ah, coba antum simpulkan. Sisi kesamaan antara fa'il dengan naibul fa'il yang sudah kita dapatkan kan satu. Yaitu sama-sama hukumnya marfu. Apalagi kira-kira? Harus datang setelah fi'il. Iya kan? Setelah fi'il duriba Zaidun. Kalau Zaidun duriba, Zaidun duriba, Zaid bukan fa'il. Tapi mubtada. Naibul fa'ilnya domir yang ada pada duriba. Paham? Zaidun duriba. Fa'ilnya mana? Huwa pada duriba. Gitu. Nah itu diantara kesamaannya. Juga diantara kesamaan yang lain, kalau nih, fa'il kalau mu'annath, fi'ilnya bagaimana? Kalau fi'ilnya fi'ilun madin, doroba Zaidun, apa zahaba Zaidun, kalau Hindun zahaba Zaidun, kalau Hindun enggak, yang biasa dulu, jangan majul dulu. Zahabat Hindun, kalau fa'ilnya mu'annath kan fi'ilnya dimu'annathkan lagi ya, sama bersama naibul fa'il juga. Kalau naibul fa'ilnya mu'annath maka apa, fi'ilnya dimu'annathkan juga ya. Doroba Zaidun Hindan, doroba Zaidun Hindan, fi'ilnya doroba enggak dipakai tak. Kenapa? Doroba Zaidun Hindan, doroba Zaidun Hindan enggak pakai tak? Ya karena fa'ilnya Zaid mudzakkar. Sekarang dibuang Zaidnya, doroba Zaidun Hindan, dibuang Zaidnya jadi apa? Duribat Hindun. Loh, kenapa lagi si tak ya? Karena naibul fa'ilnya muannats Hindun. Duribat Hindun, gitu ya. Jadi dalam hal i'rabnya antara naibul fa'il dengan fi'il sama. Dalam hal tadi harus datang setelah fi'il juga sama. Dalam hal fiilnya wajib dimuanaskan ketika naibul fa'ilnya apa? Muanas juga sama dengan fa'il. Ya itu. Sekarang ini, kalau fiilnya butuh dua maf'ul. Ya, fiilnya butuh dua maf'ul. Bagaimana ini? Seperti ini contoh. A'taitu Zaidun sayyaratan. A'taitu Zaidan sayyaratan. A'taitu Zaidan sayyaratan. Enggak usah ditulis, bisa kan di awang-awang itu tertulis antum? Enak, lebih cepat kalau sudah biasa menulis di awang-awang itu. A'taitu Zaidan sayyaratan. Ada fa'ilnya kan ta kan? Aku beri Zaid mobil. Sekarang dibuang ta-nya. A'taitu, a'ta. Bagaimana mabni majhulnya atau mabni maf'ulnya? U'tiya. Nah, salah satu dari apa? Maf'ulnya dirofakkan sebagai naibul fa'il. Yang lainnya tetap mansub sebagai apa? Maf'ul bih. U'tiya Zaidun sayyaratan. Boleh enggak yang keduanya yang dijadikan naibul fa'il? Boleh juga. U'tiyat sayyaratun Zaidan. Boleh. Ya. Karena ini jelas siapa yang apa diberi, siapa yang diberi apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, A'taitu Zaidan Amran, aku kasih kepada Zaid Amr. Zaid Amr ini misalkan budak atau apalah ya. A'taitu Zaidan Amran, aku kasih kepada Zaid Amr. Siapa yang dikasih di sini? Akhirnya siapa? Makhudnya siapa nih? A'taitu Zaidan Amran, aku kasih kepada Zaid Amr. Siapa yang mengambilnya? Zaid Amr. Akhirnya siapa? Zaid. Siapa yang makhudnya yang diambilnya? Amr. Ini kan kalau seperti ini keadaannya, maka maf'ul bih yang pertamanya yang wajib antum jadikan naibul fa'il, u'tiya Zaidun Amran. Enggak boleh u'tiya apa? Zaidan Amrun, enggak boleh. Nanti ada ilbas. Waduh, saya jangan terlalu tinggi nih. Udahlah, ya. Pokoknya kalau fi'ilnya butuh dua maf'ul, maka silakan. Ya, salah satunya dijadikan apa? Naibul fa'il. Yang lainnya sisanya tetap apa? Mansub sebagai maf'ul bih. Nah, ini. Coba antum ya. Sammaitu ibni Muhammadan. Aku menamai anak laki-laki dengan Muhammad. Sekarang dibuang ta-nya. Jadi apa? Fa'nya dibuang. Summiya ibni Muhammadan. Iya, tetap maf'ul bi, tetap mansub yang keduanya. Iya. Iya. Bingung dah? Hah, bisa ngikuti? Jadi pokoknya kalau fiilnya butuh dua maf'ul, maka salah satunya dijadikan naibul fa'il, yang keduanya tetap mansub. Gitu ya. Jangan dijadikan naibul fa'il semua dua-duanya, jangan gitu. Nah, baik kita lanjutkan. Pokoknya kalau pusing itu dilupakan saja, itu bonus itu. Bagi yang paham ya. Kalau antum belum paham enggak apa-apa, belum saatnya. Aqsamu naibil fa'il. Macam-macam naibul fa'il. Qala al-musannif rahimahullah wa huwa ala qismain dhahirin wa mudmarin fa adh-dhahiru nahwa qawlika duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Dan dia huwa itu naibul fa'il ala qismain, ada dua macam. Qismain bentuk kenapa? Dalam sharaf eh? Muthanna dari qismun qismani di ganti ya alifnya karena majrur qismain. Dan dia naibul fa'il ada dua macam. Dhahirin ini badal dari qismain, badal. Boleh juga dibaca dhahirun, ya boleh. Tapi kalau dibaca dhahirun dia khobar. Ya mubtada mahdzuf taqdirnya huma gitu, dhahirun wa mudmarun. Boleh dibaca dhahirin, boleh dibaca dhahirun. Yang penting antum tahu jawabannya. Kalau enggak tahu ya sudah, dhahirin saja. Badal dari qismain. Qismain kan dia majrur, maka dhahir ikut majrur. Wa huwa ala qismain, dia naibul fa'il ada dua macam. Yang pertama dhahir, ya ini naibul fa'il yang dhahir. Dan yang kedua naibul fa'il yang mudmar. Udah pas kalau enggak dhahir mudmar. Antum sudah paham kan? Zaidun dhahir, huwa dhamir gitu. Fadhahiru nahwa qawlik, contoh fa'il yang dhahir ada ucapanmu duriba Zaidun. I'rab, coba i'rab. Duriba fi'ilun madin mughayyiru shighah mabni 'ala al-fathhi. Ya. La mahal, kalau mau lanjut boleh, la mahalla lahu minal i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Zaidun naibul fa'il. Kenapa enggak dikatakan fa'il? Karena fi'ilnya sudah diubah, duriba bukan duroba. Zaidun naibul fa'il marfu' 'alamat rafi' apa? Dhammah. Dan ingat tanda rafa yang sudah lewat gitu. Kalau musanna ya apa? Alif duriba Zaidan. Mudzakkar salim wawu duriba Zaidun. Jadi tanda-tanda yang sudah lewat itu antum terapkan. Ya. Wa yudrabu Zaidun. I'rabnya apa? Yudrabu fi'lun mudhari'un. Mughayyiru shighah, marfu' dia. Marfu'. Kenapa marfu'? Ya li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena ia kosong dari penasab dan penjazm. Iya. Zaidun naibul fa'il marfu' wa alamatu rafi' apa? Dhamma dhahira ala akhirih. Ukrima amrun juga demikian, wa yukramu amrun juga demikian. Iya. Asyarah, syarah. In qasama naibul fa'ili kaman qasamal fa'ilu ila zahirin wa mudmar. Naibul fa'il terbagi sebagaimana terbaginya fa'il, yaitu kembali, yaitu kepada apa? Zahir dan mudmar. Ya. Sebagaimana fa'il terbagi kepada dua bagian, zahir dan mudmar, demikian pula apa? Naibul fa'il, ada yang zahir, ada yang mudmar. Fa amma adh-dhahir, adapun naibul fa'il yang dhahir, fa nahwa qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, duriba mathalun. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Ya, duriba mathalun. Dibuat satu permisalan. Jadi duraba itu maknanya bukan memukul saja. Iya. Kadang membuat kadang apa duraba juga melakukan safar. Wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian melakukan safar di muka bumi ini. Iya. Dilihat konteksnya ya. Iya. Duriba mathalun, dibikin satu perumpamaan. Ya, duriba fi'lun madin mughayyir shighah mathalun naibul fa'il marfu'. Dan juga contoh yang lain, ya, yu'raful mujrimun, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Yu'rafu, dikenali para pendosa itu. Ya, yu'rafu fi'lnya fi'l apa yu'rafu? Mudhari' ada ya'nya. Dari apa fi'l madinya? Arafa. Arafa ya'rifu. Ya'rifu di taghyir bentuknya. Jadi apa? Ya'rifu yu'rafu. Dikenali para pendosa itu bisimahum, dengan tanda-tandanya. Ya. Fakullun min, maka setiap dari mathalun dan mujrimun itu naibu fa'il, naibu fa'il. Wahuwa marfu, dan dia marfu. Fi qawlihi, pada contoh mathalun, tanda rafa'nya apa? Bidhommah, dengan dhommah. Li'annahu ismun mufrad, karena ia isim mufrad. Wa marfu, dan juga marfu pada ucapan Allah yang kedua, al-mujrimun, dengan wawu tanda rafa'nya. Kenapa? Karena al-mujrimun jam'ul mudzakkar salim. Li'anna jam'u mudzakkar salim. Kemudian qala wal mudmaru 12. Ya, naibul fa'il yang bentuknya dhamir ada 12. Contoh ucapanmu duribtu. Apa artinya duribtu? Pardon, duribtu. Aku telah dipukul. Awas jangan sampai aku memukul. Ya. Duribtu, aku dipukul. Duribna, ya, aku, kami dipukul. Ya, Abu Alfi, enggak usah memikirkan kenapa aku dipukul. Ya, ini lagi contoh ya. Kalau banyak memikirkan itu enggak jadi bahasa Arabnya. Ya. Kenapa sih dipilih duriba-duriba itu yang gampang gitu. Yang gampang ya. Duribta, duribti, duribtuma, duribtum. Apa artinya duribtunna, Abu Alfi? Ya, duribtunna ada taknya untuk mukhatabah, ya Pak. Kalian para wanita di dipukul. Ya, duribat dia, seorang wanita dipukul. Duriba, dua orang laki-laki itu dipukul, atau dua orang perempuan juga bisa. Ya, duribata mungkin untuk perempuan ya. Wa duribu wa duribna. Ya. Nah itu. Asyarah sedikit syarahnya. An-naw'u tsani min aqsami naibil fa'il al-mudmar. Macam yang kedua dari macam-macam naibul fa'il adalah al-mudmar. Wa qad mathala lahu al-musannifu bi suwarihi al-mukhtalifati allati yaridu 'alayha. Dan musannif telah menyontohkan untuknya dengan gambaran-gambaran yang berbeda, allati yaridu 'alayha, yang datang di atasnya. Wa nahnu nadhkur, dan kami akan sebutkan untukmu mithalan, contoh minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anil Karim, waqa fihi, yang datang padanya naibul fa'il dalam bentuk mudmara dhamir. Wa huwa qawlu ta'ala, itu ucapan Allah Ta'ala, wa qad ukhrijna min diyarina. Apa, siapa yang bisa menerjemahkan wa qad ukhrijna min diyarina? Bah, terjemahkan bah, wa qad ukhrijna min diyarina. Da, kami sungguh-sungguh ukhrijna, telah dikeluarkan dari rumah-rumah kami. Itu ukhrijna, sungguh kami telah dikeluarkan, dalam keadaan kami dikeluarkan, diusir dari apa, rumah-rumah kami. Faqauluhu, ya, maka ucapannya ukhrijna itu fi'lun madin mughayyarus sighah, diubah bentuknya. Naknya dhamir muttasil mabni fi mahalli rafin naibul fa'il, naibu fa'ilin. Wahakadha yuqalu, demikian pula dikatakan fi i'rabi baqiyati dhamair, pada i'rabnya dhamir-dhamir yang lain, allati dzakarahu al-musannif, yang telah disebutkan oleh al-musannif, wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il, dan telah aku sebutkan penunjukan setiap dhamir pada bab fa'il. Ya. Mudah kok i'rabnya. Ini memang sudah dianggap pinter sih. antum dianggap pinter enggak mau, jadi bingung. Hah? Ya, i'rabnya nih, duribtu bagaimana? Fi'lun wa naibul fa'il gitu ya. Duribtu fi'lun wa naibul fa'il. Duriba fi'lun madin, mughayyiru shighah mabni 'ala sukun, liittishalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik gitu. Atta jangan tu ya. Atta apa? Dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli raf'in naibul fa'il bukan fa'il. Ya, terus lagi gitu. Kalau duribna itu na fa'ilnya, duribta ta fa'ilnya, duribti atta juga, duribtuma tuma dan seterusnya. Kalau duriba bagaimana coba duriba? Fa'ilnya mana? Huwa. Naibul fa'ilnya apa? Huwa. Duriba fi'lun madin mughayyaru as-sighah. Mana naibul fa'ilnya? Mustatir fihi jawazan taqdirnya huwa dan seterusnya. Ini ana lihat enggak sulit, jadi agak cepat ini. Ya, antumnya kelihatannya sudah mulai apa? Ngantuk gitu ya, percepat biar antum cepat istirahat gitu, maksudnya gitu. Ya, tamarin, latihan-latihan, lihat. Nah. Tamarin bentuknya apa ini? Jama' apa? Taksir, mufradnya apa? Tamrin. Boleh enggak ditanwin tamarinun? Boleh. Kata siapa boleh? Dimarahin antum sama orang Arab, ya. Enggak boleh tanwin. Sighah muntahal jumu', ya. Tamarinu. Wazan apa? Mafa'ilu, ya. Latihan. Dha' apa dha' itu, Bah? Dha' artinya dha'. Artinya apa dha'? Letakkan. Apa fil madhinya? Mudhari'nya? Aduh, sayang Anda meleset yang kedua ini. Wadu'u wadu'a ya du'u. Oh, grogi ya, dimaklumilah grogi mah. Iya. Wadu'a ya du'u du'a. Lihat, wadu'a ya du'u du'a. Tinggal dibuang saja wabunya. Du'a ya du'u du'a gitu. Du'a khattan, letakkan garis tahta naibi al-fa'il, di bawah naibul fa'il. Fima yali pada kalimat-kalimat berikut ini, minal ayat, dari ayat-ayat. Mana? Lihat. Ya, naibul fa'ilnya. Siapa dulu yang mau angkat, mau jawab ini? Angkat tangan. Ya, siapa dulu? Jangan pas ditanya langsung dijawab. Siapa dulu? Angkat dulu, angkat tangan dulu yang mau jawab. Nomor satu. Nah, bagus kayak gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Mana naibul fa'ilnya? Astagfirullah, zulzilah. Makanya cermati baik-baik pertanyaannya. Al-ardu naibul fa'il, ya, fi'ilnya mana? Zul zilat, ya, zul zilat. Kenapa dikasih ta di sini fi'ilnya? Karena al-ardu termasuk apa? Mu'annas, termasuk isim, apa isim yang mu'annas. Apa bentukan fi'ilun madinya sebelum ditaghir, sebelum diubah? Ah, zalzala, zul zila. Dikasih ta karena al-ardu termasuk apa yang? Mu'annas, termasuknya mu'annas. Iya. Ya, kemudian yang kedua siapa? Katangan. Nah, pardon. Yaumatu blas sarair, di hari yang rahasia. Jangan terburu-buru jawabnya. Belum diterjemahkan. Iya, di hari yang as-sarair, yakni sarirah, rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam dada itu dibongkar, ditampakkan. Ya, as-sarair, bagus. Itu apa? Naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Tubla. Sebelum di mabni majhulkan apa? yabla, yabla, ya, yabla di mabni majhulkan maka di dhammah. Yubla. Kenapa lagi cerita fil mudhorinya tubla? Karena as-sarair ini apa? Mu'annath, mu'annath dari sarirah. Ya, yauma tublas sarairu. Fahami baik-baik itu, ya. Kemudian yang ketiga siapa? Siapa yang menjawab yang ketiga? Hah? Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dipenuhi, ya, orang-orang sabar pahala mereka tanpa ada perhitungan. Mana di sini naibul fa'ilnya? As-sabirun. Fa'ilnya yuwaffa. Sebelum di mabni ma'lumkan, di mabni apa? Maf'ulkan atau di taghyir sighahnya apa? Apa? Waffa fil madinya. Mudhorinya apa? Yuwaff. Yuwaff. Wah, yuwaffi dulu. Yuwaffi dulu. Setelah itu di mabni majhulkan baru apa? Yuwaffa. Iya, paham ini? Waffa yuwaffi di mabni maf'ulkan namanya yuwaffa. Di sini waffa yuwaffi itu butuh dua maf'ul ya. Aslinya kan susunan asalnya gitu. Innama yuwaffillahu as-sabirina ajrohum. Ya. Innama yuwaffi Allahu as-sabirina ajrohum. Di tidak disebutkan fa'ilnya Allah Subhanahu wa taala karena sudah maklum, maka as-sabirin sebagai maf'ul bi yang pertama dijadikan naibul fa'il. Jadi yuwaffa as-sabiruna. Maf'ul yang keduanya tetap mansub ajrohum. Paham ini? Ya. Siapa yang keempat? Hah? Siapa? Siapa yang mau jawab yang empat? Ya. Yes. Wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umuru. Ada dua ini. Mana naibul fa'il yang pertama? Al-amru. Fi'ilnya? Qudiya. Sebelum di taghyir bagaimana? Qadha. Qadha Allahu al-amra. Iya, dibuang fa'ilnya maka qudiyal amru. Mana lagi? Al-umur. Fi'ilnya? Turja. Sebelum di mabni majhulkan apa? Raja'a yarji'u. Iya. Yarji'u di mabni majhulkan menjadi yurji'u. Kenapa di cita di sini turja'u? Karena al-umur itu jamak taksir, hukumnya muannats bisa, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Dha'fil makanil khali naiba fa'ilin munasiban fi ma yali. Letakkan pada tempat kosong berikut naibul fa'il yang cocok. Berikut ini. Siapa yang siap? Ya. Silakan. La tunkahu nuqtah-nuqtah illa bi'idni waliyya. Ah. La tunkahu al-mar'atu, ya. La tunkahu al-mar'atu, tidak boleh seorang wanita yang dinikahi illa kecuali apa? Bi'idni, dengan izin walinya. Ya. La tunkahu al-mar'atu, tidak boleh wanita dinikahi as-sayyibatu. Sayyibah tu, ya, antum cocoknya Sayyibah, Pak. Karena umur antum sudah 60 belum, Pak? Yo, ya, jangan pikir kalau antum, ya. Terus, yang kedua ini siapa nih? La tusyaddu nuqta-nuqta illa ila thalathati masajida. Ya. La tusyaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Jangan dilakukan satu safar perjalanan kecuali ketiga masjid. Apa masjid apa saja? Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Ya, nggak boleh kita apa melakukan safar untuk ibadah kecuali ke tiga masjid ini. La tuqbalu. Nah, gampang sekali nih. Sepertinya perlu Pak Abu Alfi nih. La tuqbalu nuqtah-nuqtah bighairi tahurin. Bighairi apa? Tuhurin. Tidak diterima titik-titik tanpa bersuci. Ya, la tuqbalu as-shalah tu. Ya, kenapa tu? Boleh enggak ta? Kenapa la tuqbalu as-shalatu? Naibul fa'il san. Tunkahu fi'ilnya apa? Fi'il madinya. Antum melatih sorofnya nih biar sorofnya jalan dari pelajar itu. Nakaha mudhorinya yankihu. Mabni majhulnya nakaha nukiha. Yankahu yunkahu. Kenapa di sini tak tunkahu? Di sini kasih tak. karena naibul fa'ilnya apa? Mu'annaf. Tushaddu apa fi'ilnya? Madinya, fi'il madinya? Shadda. Mudhari'nya? Yashuddu. Mabni maf'ulnya apa? Shadda. Shudda. Yashuddu? Yushaddu. Kenapa risita tushaddu? Mu'annas, ar-rihal dari rihlah. Jamaknya apa? Rihlah. Tuqbalu apa fi'il madinya? Qabila. Mudhari'nya? Yaqbalu. Yaqbalu. Ah, qabila di mabni ma'lumkan, di mabni apa? Di muqayyar shighah jadi apa? Qabila. Kalau yaqbalu, yuqbalu. Kenapa di situ tuqbalu? Iya, naibul fa'il muannats itu. Nanti antum enggak usah diajari lagi seperti ini tuh. Jalan sendiri coba. Coba jalan sendiri gitu loh. Perhatikan ya keadaan apa? Kalimat-kalimat itu. Lihat dha' khattan tahta naibi al-fa'il, letakkan garis di bawah naibul fa'il pada contoh sabda Nabi alaihi wasallam, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Riwayat Bukhari. Letakkan khat garis tahta di bawah naibi al-fa'il, naibul fa'il pada sabda Nabi ini. Mana nih? Anu ya, naibul fa'ilnya, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah." Mana naibul fa'ilnya? Abwabu. Fa'ilnya mana? Futtihat, sebelum di mughayyar shighah di taghyir shighahnya apa? Fattaha. Ya, pakainya bukan fataha, fattaha, banyak dibukain semua pintu-pintu surga gitu. Bukan hanya satu pintu. Fattaha di mabni maf'ulkan jadi futtiha. Kenapa kita futtihat akhirnya? Karena abwab jamu taksir dia muannats ya. Ya boleh juga kalau di hukum dzakar boleh. Muannats majazi maksudnya ya. Apalagi ghulliqat abwabu jahannam. Mana di sini? Abwabu. Fi'ilnya ghulliqa. Sebelum di mabni maf'ul kan apa fi'ilnya? Ghallaqa. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak dalam surat Yusuf itu ya. Ghallaqa yughalliqu. Wa sulsilati syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Mana nih fi'ilnya? Iya. Asyayatin, asyayatin. Fi'ilnya sulsila. Dari apa? Salsala, yusal silu. Kenapa dikasih tak sulsilat syaitan? Siapa apa? Ya taksir syaitan, syaitan. Ya. A'rib ma tahtahu khattun 'inda al-imtihan. A'rib ma tahtahu al-khatt. Ya. 'Inda al-imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. I'rablah apa yang di bawahnya ada khat. Ya. 'Inda al-imtihan ketika ujian datang, ya. Yukramul mar'u, maka seseorang akan dimuliakan atau dihinakan. Siapa yang dia sabar menghadapi ujian tadi, mulia dia. Siapa yang tidak sabar, maka dia dihinakan, terhina. Bagaimana i'rab yukramu? Nah, yukramu fi'lun mudhari'un mughayyarus shighah marfu. Iya, litajarrudihi minan nasibi wal jazim. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu rafi'ah apa? Dhammah. Iya. Zahir al-akhir. Al-mar'u naibul fa'il marfu, alamatu rafi apa? Dhamma dhahir ala akhir au harfu atfin. Iya, mabni ala sukun, yuhanu fil mudhari', iya, ma'tuf ala ma qablah, marfu dia. Wa alamatu rafi apa? Dhamma. Sekarang yukramu fi'ilnya apa? Fi'il madhinya. Dari apa nih yukramu? Dari fi'il madhi apa yukram ini? Hah? Akrama. Mudhari'nya yukrimu gitu. Kalau yuhanu apa fi'il madhinya? Yuhanu dihinakan. Nah, ahana yuhinu di mabni majhul kan apa? Yuhinu, yuhanu. Nah itu nanti PR ya, PR biasa bikin contoh 10 naibul fa'il, 10 naibul fa'il dari fi'il madh 5, dari fi'il mudhari 5. Iya. Diusahakan fiilnya berbeda-beda ya. Ada yang thulasi seperti duriba, ada yang apa? Rubai, ukrima, ada yang humasi, ada yang sudasi gitu ya. Fiilnya ada thulasi apa? Rubai, humasi dan sudasi ya. Kemudian apa? Ada fiil madhi, ada fiil mudhari. Lengkap, ada isim dhahir, ada apa? Dhamir. Cukup? Ya. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.